Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwanakdina azzakumullah, telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan majelis-majelis yang lalu kewajiban kembali kepada bimbingan Allah Azza wa Jal, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman para sahabah, para tabi'in, atba'u tabi'in dalam beragama. Dijelaskan keutamaan-keutamaannya, fadilah-fadilahnya, argumentasi-argumentasi yang menunjukkan kewajibannya. Dan terakhir yang kita kaji adalah bahwasanya Islam dengan bimbingan Allah dan Rasulnya adalah harga mati. Pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, yang akan kita kaji adalah mewaspadai bahaya laten penyimpangan. Mewaspadai bahaya laten penyimpangan. Otomatis yang dimaukan dengan penyimpangan di sini adalah penyimpangan-penyimpangan dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaf. Ikhwanatina azzakumullah, dalam Islam, penyimpangan dari siratal mustaqim itu terbagi atau diklasifikasi menjadi tiga secara global. Yang pertama ialah penyimpangan dalam bentuk kekufuran-kekufuran dengan berbagai macam ragam kekufuran yang ada, termasuk di dalamnya ialah penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk kesyirikan-kesyirikan dan dengan berbagai macam praktek dan ritualnya. Penyimpangan ini, barakallahu fikum, dimasukkan oleh para ulama dalam kategori nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Para pelakunya bisa murtad dari Islam. Yang tadinya dia muslim dihukumi kafir oleh para ulama. Ini penyimpangan yang paling berbahaya penyimpangan yang paling mengerikan, yang paling puncak. Barakallahu fikum. Yang ini bukan inti pengkajian kita. Sebab jelas dan gamblang sisi penyimpangannya dari Islam. Kekufuran, kesyirikan. Baik kufur asghar atau kufur akbar. Baik syirik asghar atau syirik akbar. Hadza wadih. Yang kedua, barakallahu fikum, ialah penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk al-bid'ah. Kebid'ahan-kebid'ahan dengan berbagai macam ragamnya pula. Dan yang ketiga ialah penyimpangan dalam bentuk al-kabair. Dosa-dosa besar. Kemaksiatan-kemaksiatan dosa besar. Barakallahu fikum. Yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini ialah poin yang kedua. Penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk kebid'ahan-kebid'ahan dengan berbagai macam ragam dan ritual prakteknya. Kenapa ini yang kita angkat lebih dalam, lebih luas, barakallahu fikum? Sebab bahayanya samar. Tidak banyak orang yang mengetahuinya atau memahaminya. Bahkan pelakunya sendiri tidak sadar. Terkena penyakit akut kebid'ahan. Penyakit akut itu sebuah penyakit yang tiba-tiba besar begitu. Nah gitu ya. Bisa juga kita mengatakan penyakit kronis kebid'ahan. Kena bid'ah dikit-dikit-dikit, gede-gede-gede-gede, parah, kafir, kronis. Salah gak salah istilahnya ya? Bedanya akut sama kronis. Barakallahu fikum. Sementara yang namanya kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, dosa-dosa besar, perzinaan, korupsi, pencurian, pembunuhan, minum khamr, mabuk-mabukan, main perempuan, dan segala macam, itu perkara yang diketahui secara umum kejelekannya oleh kaum muslimin. Atau orang-orang awam, umumnya kaum muslimin, mengetahui kejelekannya. Sehingga bahayanya itu lebih nampak, kelihatan, terdeteksi, gampang didiagnosa oleh banyak pihak. Ya bahaya sih, cuman latenya kurang. Sehingga yang kita kaji adalah poin yang kedua. Mewaspadai bahaya laten penyimpangan. Kalau dibikin judul vulgar, mewaspadai bahaya laten bid'ah. Barakallahu fikum. Thayyib, sebelum kita menyebutkan bahaya-bahayanya yang begitu laten di tengah-tengah masyarakat, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya al-bid'ah anwa'uha katsirah. Kebid'ahan-kebid'ahan itu ragamnya banyak. Kalau bisa kita klasifikasi, bid'ah yang sedemikian banyak ragamnya itu terbagi menjadi dua saja. Yang pertama ialah bid'atun i'tiqadiyah. Bid'ah-bid'ah yang terkait dengan keyakinan. Yang terkait dengan akidah. Termasuk di dalamnya kebid'ahan-kebid'ahan yang berkaitan dengan fikrah, pemikiran, pemahaman. Sementara yang kedua ialah al-bid'ul amaliyah. Kebid'ahan-kebid'ahan yang terkait dengan amaliyah. Amaliyah di sini meliputi ucapan. Bid'ah-bid'ah yang terkait dengan perlafatan, ucapan-ucapan. Juga meliputi bid'ah-bid'ah yang terkait dengan perbuatan anggota badan. Qauliyah fi'liyah. Qauliyah lafziyah itu ucapan, fi'liyah itu perbuatan. Tergabung dalam satu kalimat namanya amaliyah. Amal ucapan, amal perbuatan. Ini ya. Tayyib. Apa yang dimaksud dengan bid'ah keyakinan? Jawabannya ialah, sebuah keyakinan itu dihukumi menyimpang, dihukumi sesat, dihukumi bid'ah. Ketika akidah itu, i'tiqad itu, bertentangan, berseberangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam. Bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam. Yang disebutkan dalam Al-Quran, yang dijabarkan Rasul dalam sunnahnya, yang diterangkan panjang lebar oleh para ulama dalam karya-karya mereka. Sehingga apapun, akidah apapun, i'tiqad apapun yang menyalahi prinsip-prinsip akidah Islam yang benar, maka akidah itu dikatakan akidah bid'ah, atau akidah yang sesat, atau akidah yang menyimpang. Begitu pula yang namanya sebuah fikrah, afkar, atau pemahaman, dinyatakan sebagai fikrah yang bid'ah, ketika ideologi, pemahaman, pemikiran-pemikiran tadi berseberangan langsung dengan prinsip-prinsip Islam. Ingat, prinsip-prinsip Islam. Jadi paham misalnya ya? Prinsip Islam dengan bimbingan dan bimbingan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Perlu diketahui dan perlu diingat, sebuah akidah, sebuah pemikiran, sebuah pemahaman dihukumi bid'ah itu ketika bertentangan dengan prinsip Islam, walaupun cuma satu poin. Ingat, walaupun cuma satu poin. Tidak harus menunggu atau dipersyaratkan harus bertentangan dengan semua prinsip-prinsip Islam baru dikatakan menyimpang. Tidak. Satu saja, satu poin saja dari prinsip-prinsip akidah Islam yang dia selisihi, maka dinyatakan bid'ah. Jadi pahami? Sehingga patokan kita dalam menilai ini sesat, ini menyimpang, ini bid'ah, bukan perasaan kita, bukan masyarakat kita, bukan akal kita, bukan adatnya kita, tetapi patokan kita adalah bimbingan agama Islam dengan dasar Quran, Sunnah, dengan pemahaman salaf. Dari sini kita harus mengetahui prinsip-prinsip akidah Islam, prinsip-prinsip akidah salaf, prinsip-prinsip ideologi salaf. Yang bertentangan dengan itu satu saja, maka dikatakan sesat. Taib. Akidah-akidah yang bid'ah, pemikiran-pemikiran sesat yang menyimpang, ini pasti terdapat dan pasti ada pada semua sekte-sekte, kelompok-kelompok yang dikatakan sebagai firqatul balak, sekte yang sesat yang diancam dengan neraka. Yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 sekte, semua dalam neraka kecuali satu. Yang satu dikatakan ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, yang sesuai dengan aku kata Rasul dan para sahabatku. 72 yang sesat, yang menyimpang, yang diancam dengan neraka, pada merekalah terdapat akidah-akidah bid'ah, akidah-akidah yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang sesat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Masing-masing sekte membawa pemahaman bid'ah. Masing-masing sekte membawa akidah yang sesat. Itu minimal. Dan terkadang mereka saling mengadopsi. Sekte A, dia punya ciri khas 1, 2, 3. Mengadopsi dari sekte yang lain 4, 5, 6. Banyak penyimpangan akidahnya, ada yang asli ciri khas mereka, ada yang mengadopsi dari yang lain. Terutama para sekte-sekte firqa-firqa yang sesat yang menyimpang di zaman sekarang ini, di zaman belakangan ini barakallahu fikum, rata-rata hanya modifikasi. Rata-rata hanya modifikasi, mencomot dari sekte-sekte yang sebelumnya yang telah mendahului mereka, plus mereka punya ciri khas khusus sehingga dicap sebagai sebuah sekte yang sesat yang menyimpang. Barakallahu. Atau apa? Kemudian dari penyimpangan-penyimpangan akidah tadi, penyimpangan-penyimpangan pemahaman tadi, ditinjau dari sisi hukumnya ada dua. Ditinjau dari sisi hukumnya ada dua. Yang pertama ialah al-mukaffirah, yang membuat pelakunya kafir. Yang membuat pelakunya kafir. Entah dia sadari atau dia gak sadari, pemahaman dia, akidah dia, fikrahnya dia sudah membawa dia, menjerumuskan dia ke dalam jurang kekufuran atau kesyirikan. Maka pelakunya dikatakan kafir, pelakunya dikatakan murtad dari Islam. Yang menghukuminya para ulama, bukan sembarang orang. Yang kedua, disebut dengan mufassiqah. Disebut dengan mufassiqah, yang membuat fasik pelakunya. Belum dikatakan kafir. Pelakunya dikatakan mubtadi', ahli bid'ah, atau dikatakan dhal, orang yang sesat, atau dikatakan munharif, orang yang menyimpang. Dikatakan fasik dengan bid'ahnya, belum sampai tingkatan kafir. Itu klasifikasi secara global. Sekarang kita bikin sedikit contoh-contoh. Tidak ada masalah. Kita bikin sebuah contoh-contoh bid'ah akidah dan contoh-contoh bid'ah pemahaman dan pemikiran. Contoh-contoh yang membuat pelakunya kafir dan contoh-contoh yang membuat pelakunya fasik. Tujuan gitu aja atau bikin contoh? Bikin contoh? Bikin contoh. Taib, di antara contoh akidah yang dikatakan sesat dan sampai pada tingkat mengeluarkan pelakunya dari Islam ialah akidah wihdatul wujud. Manunggaling Gusti kawula meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatu dengan hamba-hambanya. Atau ada hamba-hamba Allah yang memiliki sifat ketuhanan. Manunggaling Gusti kawula. Tidak ada di muka bumi ini kecuali Allah. Yang ada hanyalah Allah. Alam kaun semuanya adalah Allah. Yang bergerak adalah Allah. Yang bertindak adalah Allah. Semuanya adalah Allah. Tidak ada ucapan kecuali ucapan Allah. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Itu namanya manunggaling Gusti kawula. Ini kafir dengan kesepakatan semua ulama kaum muslimin dari zaman dahulu kala sampai sekarang sampai hari kiamat. Semuanya menyatakan kafirnya akidah wahdatul wujud. Dikarenakan itu pertentangan langsung dengan prinsip-prinsip Islam yang menyatakan bahwasannya ada khalik, ada makhluk. Ada yang menciptakan yaitu khalik Allah Azza wa Jal, ada makhluk yang diciptakan. Allah enggak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Hadza kamla. Ketika ada orang yang kemudian membela akidah ini. Membela akidah ini. Kalau seandainya saya ketika itu ada. Si fulan yang mengatakan tidak ada ucapan kecuali ucapan Allah. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Akan saya katakan benar. akal. Maka dia berarti membela kekufuran. Orang yang semacam ini dikatakan sebagai mubtadi umbal. Orang yang dikatakan sebagai ahli bid'ah yang sesat. Dikarenakan dia membela akidah-akidah kekufuran yang disepakati kafirnya oleh para ulama. Dengan tanpa hujah, tidak usah pakai nasihat, tidak usah pakai dalil. Langsung kamu katakan mubtadi. Apalagi yang mengucapkannya seorang tokoh. Yang memiliki gelar S1, S2, doktor. Apalagi lulusannya bukan lulusan Indonesia, luar negeri. Apalagi bisa berbahasa Arab, ceramah dengan berbahasa Arab. Mengatakan semacam itu. Itu namanya mubtadi umbal. Sesat dikatakan sesat. Langsung kamu katakan sesat. Barakallahu. Jangan dikatakan kafir loh ya. Lain kamu katakan kafir dengan kamu katakan mubtadi. Kalau para ulama sepakat mengatakan dia adalah mubtadi umbal. Ahli bid'ah yang sesat. Dikarenakan membela akidah yang jelas-jelas kafir. Membela akidah yang jelas-jelas kufur. Bahkan mungkin sebagian ulama mengatakan dia kafir. Mungkin. Tapi kalau dikatakan sekali, kita yang sesat, sepakat. Selamat ikhwan. Hati-hati. Mungkin dengan merasa tidak sadar. Dia telah sesat dengan tanpa dia sadar. Emang dia sesat. Min awalihi wa min qablu min ba'd imam dia telah sesat. Barat wajib. Contoh yang lain. Contoh yang lain kan? Kok diam? Contoh yang lain. Yang disebutkan oleh para ulama apa yang dikenal dengan sebutan akidah raja'ah. Baik. Mau dihabiskan nanti enggak ada cocoknya. Baik, Pak. Yang kedua, contoh yang kedua, penyimpangan-penyimpangan akidah yang membuat pelakunya kafir adalah akidah rajaah. Apa itu akidah rajaah? Apa itu? Yang namanya rajaah dari kata-kata rajaah yarji'u ruju'an rajaatan. Artinya kembali. Itu bahasa Arabnya. Raja'ah yasir. Artinya kembali. Maksudnya ialah meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang telah wafat akan kembali lagi ke dunia ini sebelum bangkitnya kiamat untuk membantai musuh-musuhnya dari kalangan Arab Quraisy. Akidah sapa piye? Ini adalah akidahnya Rafidhah. Nek Syiah itu nama umumnya. Ini akidahnya Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah Imamiyah. Paham ya, Pak? Ini dinyatakan kufur oleh para ulama semenjak mereka memunculkan pemahaman tadi sampai hari kiamat nanti. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sendiri mengkafirkan pemahaman semacam ini. Beliau enggak ridha dikatakan demikian. Bayangkan, keyakinan adanya makhluk dan mereka mengkhususkannya pada sahabat Ali. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu yang telah mati, yang telah wafat, bangkit lagi dari kuburannya sebelum kiamat nanti, bangkit hidup lagi, kemudian ketika dia hidup akan membantai musuh-musuhnya dan disebutkan musuh-musuhnya dari kalangan Arab Quraisy. Sudah nampak kelihatan siapa musuhnya. Ini akidahnya orang Rafidhah, Syiah Rafidhah. Hadza kufur. Akidah kafir. Bertentangan dengan prinsip akidah Islam yang namanya orang yang mati tidak bakal balik lagi. Nanti baru balik bukan ke alam dunia tapi dibangkitkan di mana? Dibangkitkan di alam akhirat. Nanti dari kiamat. Paham insyaallah ya? Yang mirip dengan akidah ini adalah akidah tanasukhiyah. Akidah tanasukhiyah itu akidahnya ad-duhriyah, reinkarnasi. Mereka meyakini dari kalangan sekte duhriyah ini bahwasanya semua makhluk hidup yang ada di alam dunia ini setiap 36 ribu tahun sekali akan kembali sebagaimana sedia kala. Terulang lagi. Tidak ada yang namanya hari kebangkitan. Itu yang diabadikan dalam Al-Quran. Ucapannya mereka, waqalu mahiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr, kata mereka. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia. Di situlah kita mati, kita akan hidup lagi. Dan tidak akan membinasakan kami kecuali masa. Namanya tanasukhiyah, reinkarnasi. Kafir. Barakallahu fikum. Akidah rojiahnya Syiah Rafidhah, akidah kufur. Akidah tanasukhiyahnya Duhriyah, akidah kufur. Akidah reinkarnasinya orang-orang Buddha juga kufur. Nah, Buddha tidak dibahas. Emang dari suruhnya kafir. Barakallahu fikum. Ini contoh-contoh akidah kafir. Yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dengan kesepakatan seluruh ulama, semua ulama mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah, semuanya mengatakan ini kekufuran. Sebelum saya teruskan, saya kasih tanbih dulu. Ketika kita mengatakan ini kekufuran, ini kekafiran, tolong jangan ada yang komplain. Wah, ini dakwahnya keras banget ini. Suka mengkafirkan, suka memusyrikan, suka membid'ahkan. Enggak suka menjelaskan. Dan yang dikatakan kafir, enggak semuanya. Yang dikatakan disepakati para ulama kekafirannya. Yang disepakati oleh para ulama kemusyrikannya. Yang dikatakan ulama sebagai perkara yang menyimpang. Ya kita katakan, jangan didiamkan. Mau mengatakan, wahdatul wujud. Ya ajalah, aja dibilang kafir lah. Nah, nanti yang punya pemahaman wahdatul wujud, komplain, lari ke Komnas HAM. Aja wis, bilang aja sesat gitu. Itu namanya pengkaburan. Mengkebiri prinsip Islam. Kalau kafir, katakan kafir. Dengan hujahnya. Kalau syirik, katakan syirik. Dengan hujahnya. Kalau dia bid'ah, katakan bid'ah. Dengan hujahnya. Jangan sembarangan. Kalau dia tidak kafir, tidak musyrik, tidak syirik, ya jangan dikatakan syirik. Juga dengan hujahnya. Bas tanbih sedikit. Mau contoh yang lain atau pindah pembahasan berikutnya? Contoh yang lain. Banyak. Itu masih akidah. Kita bikin contoh terkait dengan pemahaman dan pemikiran. Itu dimasukkan dalam kerah akidah. Dikarenakan pemahaman tadi itu dibangun dengan akidah dia. Tapi lebih banyak difokuskan pada afkar wa afham. Sekarang contoh-contoh pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang dinyatakan kafir oleh para ulama. Yang membuat pelakunya kafir, murtad dari Islam. Di antaranya adalah pemahaman wahdatul adyan. Sinkretisme agama. Meyakini bahwasanya semua agama itu sama. Yang agama Islamnya, yang agama non-Islamnya, semuanya sama. Terutama agama-agama, kata mereka, yang memiliki kitab suci. Yang mereka bahasakan dengan istilah agama Samawi. Meliputi Islam, Yahudi, Nasrani. Ini akidah kufur dengan kesepakatan semua ulama. Apaan? Pemahaman, Pak, akidah. Ini pemahaman dan pemikiran kufur menurut para ulama. bertentangan langsung dengan nassul kitab sunnah, dalil Quran dan sunnah yang menegaskan bahwasanya agama itu cuma satu, agama Islam, telah kita bahas sebelumnya, Islam agama mati. Dan ayat yang begitu tegas menyatakan bahwasanya orang-orang Yahudi wa Nasrani dikatakan kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, kata Allah. Yang mengatakan kafir siapa? Allah. Dari kalangan ahli kitab, al-Yahud wa Nasara dan kaum musyrikin, kafir. Mereka semua di neraka, dalam neraka abadi selama-lamanya dalamnya, dan mereka sebagai makhluk yang paling jelek di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan kafir, dia mengatakan pada baik. Sama-sama ini sama-sama dengan Islam. Ini akidah dan pemahaman kufur. Barakallahu fikum. Yang kemudian di zaman sekarang ini, hadirin azakumullah, pemahaman tadi dimodifikasi dengan sedikit penambahan-penambahan yang kemudian dikenal dengan sebutan liberalisme. Kemudian dikenal lagi dengan sebutan pluralisme. Ya sama, intinya dalam bahasa Arabnya wahdatul adyan. Barakallahu fikum. Kebenaran itu tidak ada yang mutlak, kata mereka. Tidak boleh merasa benar sendiri, itu kata mereka. Hah? Allahul musta'an. Ini adalah pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang disepakati oleh para ulama, pemahaman kafir. Kita enggak membahas orangnya, pemahamannya. Pemahamannya kafir, pemikirannya pemikiran kufur, dikarenakan bertentangan langsung dengan nas Quran dan hadis. Barakallahu fikum. Liberaliyah, liberalisme, pluralisme dan segala macamnya ini merupakan pemahaman kufur. Allahul musta'an. Entah orang itu setuju enggak setuju, terserah. Yang kita pandang, yang kita gunakan patokan bimbingan Islam dan bimbingan para ulama. Paham ya, Pak? Masya Allah. Mirip dengan itu juga. Memang member-member ya, 11-12 tadi. Pemahaman tadi ya, Pak. Dikasih nama sinkretisme agama, dikasih nama liberalisme, dikasih nama pluralisme, mirip-mirip. Di antara pemikiran dan pemahaman yang mirip yang juga mengarah ke arah sana, ialah pemahaman dan keyakinan yang menyatakan bahwasanya al-Yahud wa Nasara ikhwanuna fiddin. Statement yang mengatakan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu saudara kita seagama. Al-khilafu bainana wa bainahum laisa fil masail diniyah. Khilaf, perselisihan antara kami dan mereka itu bukan dalam perkara agama, tetapi urusan sengketa tanah. Nah iya, ini diucapkan oleh tokoh-tokoh pergerakan ini. Ini juga dikatakan kafir oleh para ulama. Pemahamannya yang dibahas. Sekali lagi, yang kita bahas apanya ya Pak? Pemahamannya, pemikiran semacam ini pemikiran kufur. Sama dengan tadi. Ujung-ujungnya adalah sama. Hati-hati. Ini semua perlu diwaspadai. Sebab sudah meracuni, meraksuki pemikiran dan pemahaman-pemahaman pemuda-pemuda Islam dan kaum muslimin tanpa mereka sadari. Padahal itu merupakan pemahaman kufur, pemikiran-pemikiran kufur yang tidak hanya membuat mereka itu menyimpang dan sesat biasa, tapi sampai pada tingkat murtad dari agamanya dengan tanpa dia sadari. Kaidah seperti yang disebutkan dari Irfan, orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman semacam ini, sekarang dibahas lah ya Pak, orangnya ya. Orang-orang yang punya statement semacam itu, pemahaman semacam itu langsung divonis sebagai mubtadi'un dhal. Orang ahli bid'ah yang sesat. Itu dan kesepakatan para ulama. Tidak perlu pakai hujah atau pakai nasihat. Dikarenakan fatal, fatal pemahamannya. Bahkan mungkin sebagian ulama menghukumi mereka kafir. Sebagian ulama, mungkin. Tapi yang disepakati adalah dihukumi sebagai mubtadi ummal. Kenapa? Dikarenakan akidahnya, pemikirannya, pemahamannya, pemahaman kufur. Na'udzubillah min dzalik. Cukup ya? Hah? Contohnya cukup ya? Hah? Cukup? Hah? Ya lanjut, belum zuhur. Contohnya, cukup? Cukup. Baik. Sekarang kita beralih kepada akidah-akidah dan pemahaman-pemahaman yang mufasiqah, yang membuat pelakunya fasik belum sampai tingkatan kafir. Baik. Di antara bentuk akidahnya, akidah yang membuat dia fasik, sesat, tetapi belum sampai pada tingkatan kekufuran, ialah akidah di dalam pembahasan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Seperti contohnya akidah Mu'tazilah. Mereka menetapkan nama-nama Asmaul Husna bagi Allah Azza wa Jal. Namun mereka menolak sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Mereka mengatakan Allah itu punya nama tapi tidak punya sifat. Ini bid'ah, penyimpangan. Tapi belum sampai tingkatan kufur. Ya rakabatikum. Pelakunya dikatakan fasid, dikatakan mubtadi. Begitu pula ifanamtina azzakumullah. Akidah sebagian pihak yang menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat yang lain. Sebagian sifat-sifat Allah ditetapkan bagi Allah Azza wa Jal. Seperti sifat kehidupan. Allah berbicara. Allah berkehendak. Allah punya kemampuan. Allah mendengar. Allah melihat. Allah berbicara. Berfirman. Tapi yang lain ditolak. Allah enggak mencintai. Allah enggak meridhai. Dan segala macamnya itu. Tolak semuanya. Yang ditetapkan cuma poin-poin pertama tadi. Ini juga kebid'ahan, kesesatan. Tetapi belum sampai tingkatan kekufuran. Barakallahu fiik. Namanya, dikatakan menyimpang dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk dirinya asma'ul husna. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Allah memiliki asma'ul husna, maka berdo'alah kepada Allah dengan menyebut asma'ul husna tadi. Jika Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, walillahil matharul a'la. Bagi Allah, pensifatan yang paling tinggi. Al-mathal ay al-wasf. Walillahil wasful a'la. Allah memiliki sifat, sifat yang paling tinggi, yang paling mulia. Menetapkan adanya nama Allah yang husna, ada sifat Allah yang ulia. Maka ketika ada orang yang meniadakan, menolak nama Allah dan sifatnya sekaligus, maka dia kafir. Kalau dia menolak sifatnya saja tanpa nama, dikatakan mubtadi. Atau menolak sebagian sifat, menerima sebagian sifat yang lain, mubtadi. Belum sampai tingkatan kafir. Ini semua dengan kesepakatan para ulama. Ini bab-bab yang semacamnya, bab-bab yang disepakati oleh seluruh para ulama kita, ulama Islam, barakallahu fikum. Mau contoh yang lain? Pak diem aja. Cukup sudah. Contoh yang lain. Ya. Contoh yang lain dalam pembahasan keimanan. Contoh akidah yang membuat pelakunya fasik belum sampai tingkatan kafir, yaitu akidah dalam perkara keimanan, pihak yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan. Tidak memasukkan amal dalam kategori iman. Ini bid'ah. Nah, kalau iman cuma ada di dalam hati, diucapkan dengan lisan, pena, enggak usah beramal, enggak usah sholat, enggak usah poso, enggak usah amal-amal yang lain. Pas kita yakin Allah itu ada, kita mengucapkan dua kalimat syahadat, selesai. Nah gitu ya. Nah mau dikemanakan itu perintah-perintah agama? Mau dikemanakan itu? Sekian banyak apa namanya bimbingan agama Allah, perintah-perintah Allah, dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dikemanakan itu? Dikemanakan itu yang namanya kamu syariah? Jelas pertentangannya, jelas sesatnya. Tapi belum sampai tingkatan kufur. Maka pelakunya dikatakan mubtadi. Fasik ya pada manusia. Masya Allah. Contoh yang lain terkait dengan masalah pemahaman dan pemikiran-pemikiran yang membuat pelakunya fasik. Ya kan akidah. Sekarang afkar wa afham. Ini contoh ya Evan, jangan dikit cuma itu doang ya. Buahnya ya. Begitu pula Evan nanti na'azakumullah terkait dengan pemahaman dan pemikiran yang membuat pelakunya mubtadi sesat atau fasik. Ini lebih banyak lagi. Sambrek. Sangat banyak. Di antaranya barakallahu fikum yang sangat mematikan. Yang sangat mematikan, yang sangat mengerikan, yang dampaknya itu begitu menyebar, meracuni pemahaman dan pemikiran pemuda-pemuda Islam, adalah fikratu takfir. Pemikiran pemahaman takfir, mengkafirkan penguasa yang muslim, mengkafirkan orang lain yang bukan kelompok dan golongannya, mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak. Ini sangat berbahaya. Terutama yang terkait dengan pemerintah. Sangat berbahaya. Racun begitu langsung melekat. Begitu cepat menyebar. Di benak-benak dan pemikiran, pemahaman pemuda-pemuda Islam. Apalagi kalau sudah berbicara penguasa yang gak adil. Penguasa yang banyak kekurangannya. Penguasa yang zalim. Penguasa yang sadis. Penguasa yang bengis. Penguasa yang kejam. Ini pemahaman akan sangat cepat merasuki pemahaman masyarakat. Dengan cepat akan memprovokasi masyarakat. Apalagi masyarakat yang ada kecenderungan untuk mengerti agama. Bahaya itu. Dengan alasan pemerintahnya zalim. Dengan alasan pemerintahnya tidak kooperatif. Betul ya. Pemerintahnya tidak memperhatikan aspirasi warganya, tidak aspiratif. Pemerintahnya hanya memperkaya diri dengan apa bahasanya? Nah, orang-orang namanya apa? Kroni-kroninya, Masya Allah. Dan segala macamnya ya Pak. Itu akan semakin cepat ketika dikasih virus. Virus bakteri yang namanya takfir langsung merambat ke banyak pemikiran kaum muslimin dengan tanpa mereka sadari mereka terkena pemahaman bid'ah, pemahaman yang sesat, yang menyimpang terkait dengan penguasanya. Langsung mencela penguasanya, menghujat penguasanya, menjatuhkan kehormatan pemerintahnya, dikafir-kafirkan pemerintah tadi itu. Nauzubillah min dzalik. Apalagi yang terkait dengan undang-undang negara yang diyakini sebagai undang-undang bukan Islam, undang-undang hanya dikatakan Pancasila atau UUD 45 atau segala macamnya, tambah gampang masuknya pemahaman tadi di tengah-tengah kaum muslimin dengan tahu mereka sadar. Latenya luar biasa, sangat membahayakan. Lihat, penguasa kafir. Kenapa? Undang-undangnya bukan undang-undang Islam. Itu undang-undang tauhid. Wah, kenceng ngomongnya itu berapi-api ya. Tapi berapi-apinya membakar dirinya sendiri. Dikarenakan terjatuh dalam fikrah pemahaman yang begitu menyesatkan. Namanya fikrah takfir. Mengkafirkan penguasa muslim yang zalim. Mengkafirkan penguasa muslim yang zalim. Yang merembet kepada mengkafirkan orang lain yang bukan golongan dan kelompoknya. Bahaya. Yang ini yang paling bahaya, paling laten di zaman sekarang. Munculnya berbagai macam gerakan-gerakan semacam ISIS, semacam Daesh, semacam Al-Qaeda, semacam Mujahidin dan segala macamnya yang kemudian berani menyerang pemerintah, adu tembak dengan pemerintah, dengan aparat, ngebom tempat-tempatnya aparat dan segala macam. Dari satu ini, dari fikrah takfir ini. Wallahul musta'an. Hati-hati. Tapi ingat, Islam itu adil. Pemahamannya dikatakan sebagai pemahaman bid'ah, pemahaman yang sesat, pelakunya belum sampai tingkatan kafir, walaupun mereka mengkafir-kafirkan orang lain. Paham ya? Itu namanya adilnya Islam. Seorang kalap, ngamuk-ngamuk, misalkan berdiri langsung di forum, mengkafir-kafirkan atau wah kamu kafir. Antum pegangi dia, ya wis kafir kafir. Antum ini sesat, enggak saya kafir. Adil. Loh kenapa? Dikarenakan pemahaman dia belum sampai tingkatan pemahaman kufur. Itu namanya proporsional dalam beragama dengan dalilnya. Silakan Anda yang menyimpang-menyimpang tadi mengkafirkan penguasa kami, mengkafirkan masyarakat kami, mengkafirkan kaum muslimin. Tapi kami tidak akan mungkin mengkafirkan Anda, walaupun Anda sesat dan menyimpang dengan pemahaman tadi. Barakallahu fiikum. Yes? Paham ya, Pak? Barakallahu fiikum. Sudah ya? Jangan banyak-banyak contohnya ya. Itu baru contoh. Belum lagi terkait dengan masalah pemahaman-pemahaman dan pemikiran-pemikiran hizbiyin yang terkait dengan bab al-walak wal-barok. Lebih banyak lagi. Fikrah hadadiyah yang dikit-dikit muktadi, dikit-dikit hizbi, dikit-dikit muktadi, dikit-dikit hizbi. Tukang becak dikatakan hizbi. Tukang bangunan dikatakan hizbi. Tukang pacul dikatakan muktadi. Dikarenakan menyakiti hati guru mereka atau berseberangan dengan mereka atau semisalnya. Ini pemahaman-pemahaman sesat tapi belum sampai tingkatan kafir. Barakallahu'alaikum. Atau yang lainnya yang mengeluh-eluhkan al-bid'ah, mengeluh-eluhkan tokoh-tokoh hizbiyin, ahlu tamyiz yang melembekkan prinsip al-wala wal-bara dan segala macamnya. Jika penyimpangan, kesesatan ala sururiyah, ala rojaiyah, halabiyah dan segala macamnya. Itu penyimpangan yang sesat. Tapi belum sampai tingkatan kekufuran. Kalau misalnya, baik. Itu terkait dengan bid'ah, bid'ah, akidah, dan pemahaman. Kita belum yang kedua loh ini. Kita mau adzan lagi ini. Baik. Yang kedua adalah kebid'ahan dalam bentuk amaliyah. Jolali gue. Gitu ya. Kebid'ahan dalam bentuk bid'ah amaliyah. Amaliyah meliputi ucapan dan perbuatan. Ini barakallahu fikum, ada dhabitnya, ada kaidahnya untuk mengetahui itu amaliyah bid'ah. Dhabitnya disebutkan oleh al-imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Beliau membawakan definisinya, dhabitnya. Kata beliau, tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bisuluki ilaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Yang artinya, Bid'ah amaliyah ialah sebuah tariqah, sebuah tarekat, sebuah tata cara, sebuah ritual fiddin tentang agama, tariqah dalam beragama, mukhtara'ah yang dibikin-bikin oleh pelakunya. Di sini tolong camkan baik-baik, yang namanya bid'ah itu dalam perkara agama, bukan dalam urusan dunia. Paham ya? Paham ya, Pan? Dalam perkara agama saja, bukan dalam perkara dunia. Adapun perkara dunia yang sebelumnya belum ada, yang dibikin oleh para produsennya, itu bukan namanya bid'ah. Itu namanya kemaslahatan umum yang dinikmati selama tidak ada mudharatnya. Dulu naiknya unta, sekarang naiknya sawah. Dulu naiknya kuda, sekarang naiknya mobil kuda. Nah gitu ya. Dulu naiknya himar, keledai, sekarang naiknya motor ninja, Supra X dan segala macamnya. Itu bukan namanya bid'ah. Itu namanya kemaslahatan-kemaslahatan duniawiyah yang halal dan mubah dipakai selama tidak mengandung kemadharatan. Paham gitu? Nggak dibahas, nggak dibahas. Yang dibahas adalah bid'ah dalam perkara agama. Ini perlu diingatkan baik-baik. Sebagian pihak ketika disebutkan terkait dengan masalah bid'ah, nusu-nusu ya, Evan, marah-marah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ya udah sana, ngapain naik pesawat? Bid'ah itu. Ngapain juga naik kereta? Bid'ah itu. Ngapain juga naik mobil? Bid'ah itu. Le keblinger. Mohon maaf, jangan salah alamat. Yang dibahas oleh para ulama itu bid'ah dalam perkara agama. Sudah, naik unta sana. Ngapain juga naik pesawat? Unta sana. Ini orang keblinger. Aja nusu-nusu. Perkara duniawiyah silakan dinikmati selama tidak ada unsur kemadharatan dan kemungkaran. Yang kita bahas bid'ah dalam perkara agama. Baik, tariqatun fiddini mukhtara'ah. Yang namanya bid'ah itu adalah sebuah tariqah pada agama, dalam beragama yang dibikin-bikin oleh pelakunya. Artinya tidak ada dalam syariat. Kata beliau, tubahi syar'iyah. Tariqah tadi mirip-mirip dengan syariat. Menyerupai syariat pada zahirnya. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'budillah. Diniatkan di dalam menjalankan ritual tariqah tadi supaya lebih mantap, supaya lebih marem dalam beribadah kepada Allah. Yang ini menjelaskan niatan-niatan pelaku bid'ahnya. Ben marem, ben mantap dalam beribadah kepada Allah. Lalu apa yang membedakan antara syariah dengan bid'ah? Yang membedakannya barakallahu fikum ialah yang pertama. Ini itu pernah saya sampaikan, tapi labas. Yang pertama ialah terkait dengan masalah kaifiyahnya. Tata cara amalnya. Dikatakan bid'ah ketika tata caranya, kaifiyahnya tidak ada contoh dalam Islam. Asal ibadahnya ada. Misalkan dia berzikir. Zikir ada dalam Islam. Tetapi dalam berzikir itu dia menggunakan tata cara kaifiyah-kaifiyah yang tidak ada contoh dalam Islam. Maka itu dikatakan bid'ah. Paham gitu? Barakallahu, misalkan zikirnya itu tata caranya di malam hari. Harus di malam hari jam 12 malam matikan lampunya, zikir. Zikirnya itu dipimpin, yang di belakang mengamini. Zikirnya kencang banget. Nah, kemudian dibikin-bikin kayak orang mau nangis gitu. Gitu. Misalkan. Dicek. Ketika tidak ada bimbingan semacam itu dalam Islam dan memang tidak ada, maka dikatakan bid'ah. Kita tidak membid'ahkan zikir. Lah, tapi yang dibid'ahkan itu adalah tata caranya. Tata cara Anda tidak ada dalam Islam. Zikir syariat, tata cara Anda bid'ah. Paham? Paham, Ikhwan? Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan masalah tempat. Terkait dengan masalah tempat. Yaitu melaksanakan sebuah amalan, menentukan sebuah tempat yang tidak ditentukan dalam Islam. Menentukan, mengkhususkan sebuah tempat untuk beribadah yang tidak ada ketentuannya dalam Islam. Masya Allah. Ada orang mau berhaji. Haji kemana, Pak? Haji kemana, Pak? Kira menang baik. Mana, Pak? Haji itu ke Baitullah Al-Haram. Sepakat? Sepakat dengan kesepakatan seluruh muslimin. Bukan cuma ulama, seluruh muslimin. Yang namanya haji, tempatnya di sono, Pak. Di tempat suci, di tanah suci, di Baitul Haram. Di Masyairil Haram. Di sana, Pak. Barakallahu fikum. Ada orang yang nesu-nesu. Anti Haram, anti Saudi, berujung pada anti Mekah, berujung anti Madinah, ujung-ujungnya anti tempat haji tadi. Hah? Orang mesti ini kanak. Terus mau kemana? Kita bikin sendiri haji Banyumas. Mes, hari makat kaji ini gini bewis, ini Banyumas. Terutama yang bagian ngapak-ngapak, ini orang ngapak orang kepenak, gini-gini gitu. Ada kelas itu. Siapa nggak sah? Coba diem. Siapa nggak sah? Ya enggak sah. Menyimpang apa nggak menyimpang? Jadi katakan bid'ah. Kita tidak membid'ahkan amal haji. Haji itu rukun Islam. Tetapi yang kita katakan menyimpang sesat tempatnya. Yang namanya haji di Baitul Haram. Sak benci-bencinya kamu dengan orang Saudi, sak benci-bencinya kamu dengan Mekah dan Madinah, yang namanya haji, ya di sana. Kalau kamu bikin haji di Banyumas, wala haji di Makassar, wala haji di mana, itu namanya bid'ah. Dengan kesepakatan semua umat Islam. Yang salah apanya ini? Tempatnya. Yang ketiga, waktu. Waktu, mengkhususkan waktu-waktu tertentu dalam beramal yang tidak ada ketentuannya dalam Islam. Waktu. Barakallahu fikum. Salat zuhur jam berapa? Jam berapa zuhurnya? 11.43 azan. Ya. Barakallahu fikum. Ada orang datang ke Masjid Nur Sulaiman Banyumas jam 11.04 sekarang ini, tahu-tahu dia azan ngobrol-ngobrol ada dewekan, tahu-tahu dia sholat dua rakaat qobliyah, tahu-tahu dia qomat, tahu-tahu dia sholat zuhur 4 rakaat, diterima apa enggak? Sah apa enggak? Lah kenapa enggak sah? Waktunya. Loh, masa Anda membid'ahkan azan? Masa Anda membid'ahkan iqamah? Orang mengerjakan qobliyah zuhur enggak boleh. Orang mengerjakan sholat zuhur dikatakan bid'ah. Memang Anda ini suka menyesatkan orang lain. Ya bukan menyesatkan orang lain, menyesatkan bapak saja. Ya salah, yang namanya sholat itu ada waktu-waktunya. Ketika Anda mengkhususkan ibadah di sebuah waktu yang tidak ada contoh dalam Islam, Anda keliru. Bukan semata-mata keliru, Anda itu sesat. Menyimpang amaliyahnya. dalam Islam dikasih nama bid'ah. Yang bid'ah bukan azannya, bukan iqomatnya, bukan qobliyah zuhurnya, bukan sholat zuhurnya, bukan ba'diyah zuhurnya. Yang bid'ah itu adalah menetapkan waktunya. Mafhum? Terus kemudian hari kepingin sah, engkau nunggu azan. Jam 11.43, azan zuhur yang resmi sudah masuk waktunya, dikumandangkan azan, baru kerjakan qobliyah zuhur. Baru diikomati, kerjakan sholat zuhur yang ikhlas. Dengan contoh Rasul dalam amaliyah, praktek ibadah tadi itu, diterima insya Allah. Tidak bakal ada orang yang mengatakan sesat. Tidak ada. Yang mengatakan Anda sesat, dialah yang sesat. Mafhum? Yang salah apa nih? Yang salah menetapkan waktunya. Yang kelima? Yang keempat. Masya Allah. Alhamdulillah. Enggak ngantuk. Yang keempat, menetapkan jumlah adat. Menetapkan, menentukan jumlah tertentu dalam amaliyah yang tidak ada contohnya dalam Islam. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau zikir setelah sholat. Zikir membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu jumlahnya berapa, Pak? Banyak caranya. Tasbih 33. Tahmid 33. Takbir 33. Dilengkapi satu tahlil genap 100. Atau takbir 33, tasbih 33, tahmid 33. Ada masalah. Oh, providing. Sama aja ya, Pak. Al-Muhim 33, genap 99, tahlil 1, jadi 100. Itu yang ada. Ada orang ben marem. Orang mantep, Ustaz. Yang telung-telung itu orang mantep. Terus gimana maksudnya? Saya kepingin tasbihnya itu 100 kali. Takbirnya 100 kali. Tahlilnya 100 kali. Semua 100 kali. Ben mantep. Petang atus. Kalau yang lain kan cuma 100. Oke, pahalanya cuma 100. Kalau saya petang atus. Jadi pahalanya lebih banyak. Marah, Ustaz. Yang gak dapat pahala, Pak. Dapatnya dosa. Masa orang takbir dosa? Masa orang tahlil berdosa? Tidak. Jangan salah kaprah, Pak. Yang salah bukan takbirnya, bukan tasbihnya, bukan tahmidnya, bukan tahlilnya. Tapi yang salah adalah jumlahnya. Yang dicontohkan dalam Islam itu 33, 33, 33, 1 tahlil genap 100. Lah Bapak, 100, 100, 100, 100. Jadi dia petangatus. Bid'ahnya banyak. Petangatus bid'ah, Pak. Barakallahu fikum. Paham itu, Pak? Yang salah itu jumlah Anda. Menentukan jumlah tertentu yang tidak ada dalam Islam. Paham, Pak? Masya Allah. Yang terakhir, yang kelima. Tanggung. Apa ya? Ya, minta sedikit 5 menit. Yang kelima adalah takarannya. Takaran, timbangan, menakar, menimbang, menetapkan timbangan, timbangan, takaran, takaran tertentu yang tidak ada contohnya dalam Islam. Yang tidak ada contoh dalam Islam. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Maka dinyatakan sebagai perbuatan bid'ah. Dikarenakan takarannya itu yang enggak sesuai dengan Islam. Barakallahu fikum. Paham ini? Hah? Oh, mau contoh, masyaallah. Oh, dari contohnya ya wis. Kalau bab takar menakar, timbang menimbang, itu babnya bab zakat. Ya. Terkait dengan zakat. Saya mau tanya, zakat fitrah beras berapa kilo? Nah, para ulama ada yang mengatakan 2,4, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7. Nah, antara itu ya, ada yang mengatakan 3 kilo, antara itu. Yang ini labas. Yang pakai pendapat 2,4 monggo, 2,5 monggo, 2,7 monggo, 3 monggo, dikarenakan para ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah ini. Tapi masih dalam kerangka pendapatnya para ulama dan para fuqaha. Ada yang datang marem. Oke. Zakatnya saya. Bawanya sak karung. Bling. Rp25 kilo. Pak, zakat fitrah itu satu orang 2,5 kilo, Pak. Bukan 25 kilo. Orang satu. Yang benar 25 kilo. Yang benar 25 kilo. Ini yang benar. Zakat fitrah saya pribadi 25 kilo. Bukan 2,5 kilo. 25 kilo. Nah ini keblinger. Kecuali kalau dia mengatakan zakat fitrah saya 2,5 kilo. Yang 22,5 itu saya infakan sedekah biasa. Tidak ada masalah, bagus. Yang menjadi salah kaprah para kelompok ialah langsung mengatakan tidak bisa. Yang mengatakan 2,5 kilo keliru. Salah gue. Yang benar 25 kilo. Oke, sekarung. Bleng. Inilah yang benar. Inilah yang sesuai dengan bimbingan Islam, kata dia. Ini merupakan penyimpangan. Dikarenakan bertentangan dengan bimbingan Islam terkait dengan takaran-takaran dalam kerah sodako fitrah atau terkait dengan masalah zakatul mal. Alakul hal, inilah yang membedakan antara syariah dan bid'ah. Sehingga ketika kita kepingin sesuai dengan syariat, tata caranya, tempatnya, waktunya, bilangannya, ukuran takaran timbangannya, itu harus sesuai dengan bimbingan Islam. Satu saja yang berbeda, maka dihukumi bid'ah amaliyah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man 'amila amran laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan dengan tanpa contoh dari kami, maka dia tertolak. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, yang ini ada yang qauliyah, ucapan-ucapan, ada yang fi'liyah. Jadi terkait dengan zikir segala macam. Itu kan lafaz, tapi ya keliru. Nah, terkait dengan amalia, entah dia sholat atau apa, dan segala macamnya yang tidak sesuai dengan bimbingan sunnah, maka jatuh dalam perkara bid'ah amalia. Ini baru klasifikasi yang namanya penyimpangan-penyimpangan yang ada, poin 2, kebid'ahan. Panjang ya, Pak. Dikarenakan waktu yang sudah mepet dengan zuhur, ya sementara kita skors dulu, nanti pada zuhur langsung saja kita bahas bahaya laten kebid'ahan-kebid'ahan tadi, baik bid'ah akidah, bid'ah pemahaman, pemikiran, ataupun bid'ah amaliyah, ucapan dan perbuatan. InsyaAllah ta'ala, sementara cukup. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu hafizakumullah.